الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kita masih membahas tentang pengaruh buruk ketika ada sebagian orang yang memuji ahli bid'ah kemudian tidak diiringi dengan kritik setelahnya atau penjelasan di balik itu. Kemarin telah kita sampaikan satu kisah yang dialami oleh siapa? Oleh Syekh Abu Dzar Abdurrahman bin Ahmad Al-Ansari, yang dia terpengaruh dengan madhab Asy'ari karena mengikuti Abu Bakar Muhammad bin Thib. Kemudian kita akan melihat cerita yang terjadi pada Imran bin Hattan. Qala Ya'qub ibn Syaibah, Ya'qub ibn Syaibah bercerita, rahimahullah. Wa Imran ibn Hattan min Bani Sadus. Imran bin Hattan dari Bani Sadus, adraka jama'atan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah ketemu beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasara fi akhir amrihi an ra'a ra'yal khawarij. Dan di akhir usianya, di akhir hidupnya, dia mengikuti pendapat khawarij. Sehingga tidak jaminan ketika orang itu bertemu dengan orang baik akan ketularan jadi baik. Tidak jaminan ketika orang itu memiliki guru yang baik bisa menjadi baik. Wasil bin Atha, muridnya siapa? Hasan al-Basri. Namun meskipun demikian, Wasil bin Atha menjadi ulama Mu'tazilah, tokoh Mu'tazilah. Wa kana sababu dhalika, dan sebabnya adalah fima balagona anna ibnata ammin lahu ra'at ra'yal khawarij. Fatazawwajaha liyaruddaha 'an dhalika fasarrafathu ila madhhabiha. Kemudian Imran bin Hattan, dia menjadi khawarij. Sebabnya adalah, menurut cerita yang sampai kepada kami, kata Ya'qub bin Syaibah, ada putri pamannya, putri pamannya yang mengikuti pendapat khawarij. Nah, Imran ini dengan pedenya dia menikahi putri pamannya, liyaruddaha an dzalika, untuk menyadarkan putri pamannya biar taubat dari khawarij. Sehingga dia nekat, nikahi saja wanita ini, insya Allah nanti akan saya dakwai, saya pengaruhi, biar bisa taubat dari pemikiran khawarij. Apa yang terjadi? Fasarrafathu ila madhabiha. Justru malah istrinya yang mempengaruhi Imran bin Hattan untuk menjadi khawarij. Tidak ada yang bisa memberikan jaminan apakah manusia itu bisa bertahan dalam hidayah. Karena hati kita ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga salah satu di antara perbuatan yang membahayakan adalah nekat menguji hidayah, ya. Nekat menguji ketahanan hati. Saya tidak akan terpengaruh, saya tidak akan goyah dengan pendirian saya, saya justru sebaliknya akan bisa mewarnai. Tapi yang terjadi dia malah kalah, karena hati itu lemah. Sementara syubhat selalu mempengaruhi hati manusia, syubhat menyambarnya. Wa qala aidan, beliau juga bercerita, hudditsu anil Asma'i. Aku pernah mendapatkan berita dari Al Asma'i. Al Asma'i terkenal dengan apa? Ulama ahli al-lughah, ulama ahli bahasa. Dan di antara kehebatan beliau, beliau bisa membuat sebuah syair yang mengalahkan ahli syair, yang mengalahkan banyak ahli syair. Ada cerita Al-Asma'i, beliau punya syair judulnya apa? Sautu Sofir Bulbul, suara bulung bulbul. Jadi ceritanya, ada seorang penguasa, entah raja atau gubernur, yang dia itu punya kehebatan sekali dengar hafal. Kemudian gubernur ini ingin menguji para tukang syair, para penyair, para ulama atau para ahli bahasa dan para penyair. Siapa yang bisa menyampaikan sebuah syair yang belum pernah saya kenal, maka saya kasih hadiah. Dan si penguasa ini punya budak lelaki yang dia dua kali dengar hafal, dan punya budak wanita yang tiga kali dengar hafal. Jadi kalau penguasanya sekali dengar hafal, budak lelakinya dua kali dengar hafal, budak wanitanya tiga kali dengar hafal. Kemudian para penyair satu demi satu mereka maju, mereka menyampaikan syair. Wah, sampaikan syair yang panjang. Nah, setelah itu sang raja mengulangi, wah syair kamu ini sudah saya tahu. Diulangi lagi, hafal persis seperti yang tadi disampaikan oleh si penyair. Saya juga punya bukti kalau ada orang lain yang sudah tahu syairmu, budak saya, budak laki-laki dipanggil. Budak lakinya sudah berapa kali dengar? Dua kali. Akhirnya dia bisa menirukan sebagaimana yang diucapkan oleh penyair lagi. Kemudian dia bilang, saya punya bukti satu lagi. Budak perempuan saya juga tahu syair ini. Budak perempuannya diundang. Kamu tahu syair ini? Tahu. Ulangi, diulangi. Udah kalah. Satu demi satu penyair itu kalah. Karena mereka menggunakan ungkapan yang biasa dipakai oleh masyarakat. Ungkapan yang masih umum dalam bahasa. Sampai akhirnya majulah Al-Asma'i rahimahullah, ulama al-sunnah alil bahasa, dan beliau juga pandai dalam membuat syair. Dibuatlah syair yang bahasanya itu sangat susah, jarang dikenal orang, yang berjudul Sautu Sofir Bulbul. Akhirnya sang raja kesulitan untuk kemudian menirukan. Budaknya gak komplit dalam mendengarkan, baru didengar sekali, rajanya gak bisa menirukan, budaknya tidak punya data untuk dihafal. Akhirnya Al-Asma'i mengalahkan atau memenangkan sayembara ini, dan beliau meminta kepada sang raja untuk tidak mempermainkan para tukang syair. Hudithu anil Asma'i, saya pernah mendapatkan informasi dari Al-Asma'i, qala haddathana Al-Mu'tamir Ibni Sulaiman. Al-Mu'tamiru Ibnu Sulaiman. Kami mendapatkan berita dari Mu'tamir bin Sulaiman dari Uthman Al-Butti. Beliau mengatakan, kana Imran bin Hittan, bacanya Hittan bukan Hattan ya, bahasanya Imran bin Hittan termasuk Ahlus Sunnah. Faqadima gulamun min Umman ka'annahu nasalun faghalabahu fi majlisin. Kemudian datang seorang budak dari Amman, dari Oman ya. Oman atau Amman? Dari Oman. Wallahu alam ni ka'annahu nasal faghalabahu fi majlisin, kemudian kalah debat ya. Budak ini bisa mengalahkan debat si Imran di sebuah majlis. Qala Muhammad ibn Abi Raja rahimahullah, akhbarani rajulan min ahli al-Kufah. Qala, kata Muhammad bin Abi Raja rahimahullah, ada seseorang di kalangan penduduk Kufah yang pernah bercerita kepadaku bahwasanya Imran bin Hittan menikah dengan seorang wanita bermadhab Khawarij. Liyaruddaha an dinil Khawarij, agar bisa mempengaruhi wanita ini agar dia taubat dari pemikiran Khawarij. Namun apa yang terjadi? Faghayyarathu ila ra'yil Khawarij. Justru wanita ini yang mengalahkan Imran dan mengubah Imran menjadi Khawarij. Lalu kata penulis, as-sa'idu man ta'adha bi ghairihi. Orang yang bahagia adalah orang yang menjadikan peristiwa sebagai pelajaran. Makanya bagian dari doa sebagian ulama, ya Allah janganlah aku engkau jadikan sebagai mau'idhah bagi yang lain. Karena aku menjadi mau'id, saya sebagai mau'id bagi yang lain, berarti saya mengalami sebuah kerugian yang kemudian diingat orang. Jangan tiru seperti dia. Dan itu menunjukkan kalau kita dalam kondisi yang sangat merugi sampai dikenang dalam sejarah. Maka orang yang bahagia adalah orang yang menjadikan peristiwa yang dialami oleh orang lain sebagai pelajaran. bukan dia menjadi pelajaran bagi orang lain. Karena kalau kemudian dia mengalami peristiwa yang sangat merugikan sampai dikenang dalam sejarah, sehingga jadi pelajaran bagi orang lain, jangan tiru seperti orang ini. Ini menunjukkan betapa ruginya orang semacam ini. Kemudian kita akan masuk ke bab berikutnya, uqubatu ahlil bid'ah wal ahwa. Hukuman bagi ahlil bid'ah. Qala Syekhul Islam rahimahullah. Kata Syekhul Islam, wa yajibu uqubatu kulli man intasaba ilaihim, yakni ahlil ahwa'i umuman. Au dhabba anhum au athna alaihim au azzama kutubahum. Wajib memberikan hukuman bagi setiap orang yang pro intasaba ila, itu bahasa bersandar kepada atau menisbahkan diri kepada orang yang pro kepada ahlil bid'ah secara umum, atau melindungi mereka, atau memuji mereka, atau memuliakan karya mereka. Au urifa bimusa'adatihim wa mu'awanatihim, atau dia dikenal sering membantu ahlil bid'ah. Au karihal kalama fihim au akhada ya'tadziru lahum, atau tidak suka untuk menyinggung ahlil bid'ah. Ya. Au karihal kalama fihim. Jadi kalau ada, wah, si A ini kok sering kali menyinggung ahlil bid'ah, itu enggak suka dia. Dia menghindar. Atau akhada ya'tadziru lahum, atau banyak mencari celah untuk mencari peluang atau mencari posisi agar ahlil bid'ah ini dikasih udzur. Banyak mencari celah agar ahlil bid'ah ini dikasih udzur. Baik. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengatakan begini, setiap orang punya kesalahan tidak? Pasti punya. Setiap orang pasti punya kesalahan. Cuman kesalahan itu ada yang dimaknai ke kanan, ada yang dimaknai ke kiri. Tergantung pelakunya. Jadi kadang ada orang yang melakukan kesalahan, kita bisa nyatakan ini pasti sengaja dan punya gelagat yang jahat. Ya. Sehingga ada istilah pembunuhan berencana, gitu ya. Ya. Sebaliknya ada kesalahan yang dia dikasih i'tizar. Wah, ini coba dilihat ulang, mungkin barangkali ada hal-hal yang perlu ditoleransi. Apa sebabnya? Akhirnya meskipun jenis kesalahannya sama, tapi yang satu mendapatkan hukuman lebih berat dibandingkan yang lain. Kata Ibnu Qayyim, orang yang kebaikannya sangat banyak, yuhtamalu lahu ma la yuhtamalu li ghairihi wa yu'dharu lahu ma la yu'dharu li ghairihi. Bisa jadi dia dipahami ke arah yang ke kanan, yang itu kalau dilakukan oleh orang lain harus dipahami ke arah ke kiri. Dan dia dikasih udzur, yang itu kalau dilakukan oleh orang lain tidak boleh dikasih udzur. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal ma'a idza balagal kullatain lam yahmil khabath." Air itu kalau sudah mencapai dua kullah, maka enggak ada najis di sana. Berarti orang itu kalau banyak sekali kebaikannya, ada kotoran dianggap enggak ada. Seperti penilaian para ulama kepada para sahabat. Istihad sahabat ada yang salah enggak? Ada yang salah enggak? Kenapa berat untuk mengatakan tidak? Mereka tidak maksum. Mungkin bagi para sahabat untuk melakukan kesalahan dalam sebagian ijtihad mereka. Misalnya ada yang berijtihad yang ini boleh padahal aslinya itu dilarang, ya. Seperti misalnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan riba itu hanya nasi'ah. Fadl, riba fadl itu bukan riba. Riba itu hanya nasiah. Riba itu hanya karena penundaan. Kalau karena kelebihan itu bukan nasiah. Itu bukan riba. Sehingga kalau ada orang yang menukar 100 ribu dengan pecahan 10 ribu dapat 90 ribu ketika menjelang lebaran itu, menurut Ibnu Abbas itu bukan riba. Meskipun pendapat ini tolong dirahasiakan, jangan sampai kedengar mereka. Karena kalau sampai mereka ngerti pendapat seperti ini, pendapat itu dijadikan sebagai alasan. Mengingat mereka ini kurang dewasa dalam memahami khilaf. sehingga khilaf dijadikan sebagai dalil. Tayyib. Kenapa Ibnu Abbas tidak dianggap sebagai menyalahi ijma dalam hal ini? Inilah penerapan kaidah tadi. Ya, meskipun beliau keliru dalam masalah ini, tapi kita anggap ini bagian dari ijtihad. Dan yuhtamal lahu ma la yuhtamal li ghairihi wa yu'dharu lahu ma la yu'dhar li ghairihi. Dia ditoleransi dalam arti kita tidak nyebut Ibnu Abbas sesat dalam masalah ini. Tapi kita sebut, ya beliau punya udzur dalam masalah ini, karena ini kekeliruan hasil ijtihad. Tapi kalau pelakunya selain itu, langsung divonis menyimpang. Kenapa? Kebaikan mereka tidak sehebat Ibnu Abbas. Seperti itu pula ketika kondisi para ulama. Ketika ulama itu kebaikannya sangat banyak, bisa dipastikan mereka punya kesalahan dalam ijtihad, punya kesalahan dalam satu dua hal, karena mereka bukan manusia yang maksum. Tapi yu'dhar ma la yu'dhar li ghairihi. Dia diberi udzur, dipahami ada udzur yang itu kalau dilakukan oleh yang lain yang kebaikannya jauh lebih rendah, mungkin tidak dikasih udzur. Jadikan ini salah satu prinsip dalam menilai, ya. Karena idza balaghal ma'u kullatain lam yahmil khabath. Kalau air itu sudah mencapai dua kullah, maka najis yang nyemplung di situ dianggap tidak berlaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian bi anna hadzal kalam la yadri ma huwa. Lalu dia dikasih udzur, dia memberikan udzur dengan mengatakan barangkali ucapan semacam ini dia tidak pahami. Au qala innahu sanafa hadzal kitab. Atau dia mengatakan dia yang menulis kitab ini, atau udzur-udzur yang semacamnya. Allati la yaquluha illa jahilun, yang tidak akan diucapkan kecuali oleh orang yang bodoh. Au munafikun, atau orang munafik. Bal tajibu uqubatu kulli man arafa halahum. Sebaliknya, wajib memberikan hukuman bagi orang yang mengetahui kondisi mereka. Walam yu'awin 'alal qiyami 'alaihim, namun dia tidak membantu untuk kemudian al-qiyamu 'alaihim, apa? Mengkritik mereka, meluruskan mereka. Fa innal qiyama 'ala haula, karena meluruskan orang-orang semacam ini min a'dhamil wajibat, termasuk di antara kewajiban yang paling agung. Li'annahum afsadul uqula wal adyan, karena mereka telah merusak akal dan agama. Ala khalqin minal masyayikhi wal ulama, di tengah para makhluk, di kalangan para syekh dan ulama. Wal muluk wal umara, demikian pula para raja dan para pemimpin. Wahum yasa'una fil ardi fasadan wa yasudduna an sabilillah, dan mereka telah berbuat kerusakan di muka bumi ini dan menghalangi orang lain di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah jelas dia punya penyimpangan, kok masih ada upaya pembelaan, maka yang berusaha membela ini dikasih hukuman. Dan beliau bahkan mengatakan, sikap semacam ini tidak mungkin dilakukan kecuali orang jahil atau orang munafik. Demikian penjelasan yang beliau sampaikan di Majmu' Fatawa. Sehingga di sana kata beliau ada orang yang jelas-jelas harus kita kasih peringatan mengenai statusnya. Meskipun di saat yang sama Syekhul Islam punya satu risalah judulnya Raf'ul Malam. Buku yang isinya penjelasan tidak boleh adanya al-malam, tidak boleh adanya celaan bagi para al-a'lam, bagi para ulama Islam. Buku yang isinya penjelasan bahasanya darah ulama itu beracun. Jadi mengkritik para ulama Ahlussunnah yang mereka banyak memberikan penjelasan tentang kebenaran, ini bisa berbahaya. Di saat yang sama beliau menekankan bahasanya mereka yang punya penyimpangan tidak boleh didiamkan. Karena yang namanya menyikapi manusia itu kewajiban bagi siapapun yang Kata beliau, yajibu ala ha'ula min a'zamil, atau al-qiyamu ala ha'ula min a'zamil wajibat. Meluruskan mereka termasuk salah satu di antara bentuk kewajiban yang paling agung. Kemudian beliau mengatakan, atau selanjutnya, pernyataan yang disampaikan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah. Dan beliau nukil kalimat ini ketika Syekh Bakar, Syekh Dr. Bakar Abu Zaid masih hidup ya. Salah satu di antara keistimewaan Syekh Dr. Bakar Abu Zaid, kunyahnya ditaruh belakang. Bakar Abu Zaid. Biasanya kunyah ditaruh di mana? Di depan. Abu Abdullah Umar bin Khattab, atau Abu Abdullah Abdullah bin Umar, Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Kunyahnya ditaruh di belakang. Bakar Abu Zaid. Dan boleh menaruh kunyah di belakang. Hafizahullah rahimahullah, beliau memberikan ta'liq. Farahimallahu Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Semoga Allah merahmati Syekhul Islam. Wasaqahu min salsabilil jannah. Amin. Semoga Allah merahmati Syekhul Islam dan Allah memberikan minum kepada beliau air dari salsabila yang ada di surga. Kemudian beliau mengucapkan amin. Fa inna hadzal kalam fi ghayatin min ad-diqqati wal ahammiyah. Karena ucapan beliau sangat jeli dan sangat penting. Wa huwa wa in kana fi khususi madhahiril ittihadiyah lakinnahu yantadhimu jami'il mubtadi'ah. Karena kalam ini meskipun secara khusus beliau arahkan untuk mudhaharatil ittihadiyah, untuk melawan, membantah orang yang punya pemahaman wahdatul wujud, ittihadiyah. Namun ini berlaku untuk semua ahli bid'ah. Jadi konteks penjelasan Syekhul Islam di atas tadi, yang menurut sebagian orang kok cukup sangar gitu ya. Jadi beliau mewajibkan memberikan hukuman bagi siapapun yang memberikan pembelaan kepada orang yang punya penyimpangan semacam ini, yaitu orang yang punya pemikiran khululiyah atau wahdatul wujud. Namun kata beliau, ini berlaku untuk semua mubtadi'ah, semua ahlul bid'ah. Fakullu man dhahara mubtadi'an fa'adzamahu wa au 'azzama kutubahu wa nasharaha bainal muslimin wa nafakha bihi wa biha wa asya'a ma fiha min bid'in wa dhalal wa lam yakshifhu fi ma ladayhi min zaygin wahtilalin fil i'tiqad inna man fa'ala dhalika fahuwa mufarritun fi amrih. Karena setiap orang yang membela ahli bid'ah, mengagungkannya, memuliakan kitabnya, atau menyebarkannya di tengah kaum muslimin, mendukung isinya, penulisnya dan kitabnya, dan menyebarkan apa yang ada di dalamnya yang isinya kesesatan dan perbuatan bid'ah, dan tidak menjelaskan penyimpangan dan ikhtilal dalam masalah akidah, kekurangan dalam masalah akidah yang ada di dalamnya, siapa yang melakukan semacam ini, fahuwa mufarritun fi amri, maka dia telah melakukan tafrit dalam agamanya, meremehkan agamanya. Wajibun qat usyarri, wajibun qat asyarrihi, wajib untuk dipangkas keburukannya, li'alla yata'adda ilal muslimin, agar tidak menular kepada kaum muslimin yang lain. Lalu beliau mengatakan, wa qad ubtulina bihadzal zaman biakwamin ala hadzal minwal yu'adzimuna almubtadi'ah wa yanshuruna maqalatihim wa la yuhadziruna min saqatatihim wa ma hum alaihi min ad-dalal fahdharu abal jahli al-mubtadi'i hadha na'udzu billahi min asy-syaqa'i wa ahlihi. Dan kita di zaman ini telah mendapatkan ujian dan adanya berbagai macam fenomena-fenomena penyimpangan, itu bagian dari ujian bagi siapa? Kaum muslimin, terutama ahlus sunnah. Kita mendapatkan ujian dengan munculnya berbagai macam kaum, berbagai macam kelompok ala hadzal minwal yang punya prinsip seperti ini. Mereka mengagungkan ahlul bid'ah, menyebarkan perkataan ahlul bid'ah, dan tidak memberikan peringatan akan sakototihim, penyimpangan-penyimpangan ahlul bid'ah. Wa ma hum alaihi minad dalal, termasuk juga kesesatan mereka. Maka waspadalah Abu Jahal mubtadi'ah hadza. Ahlul bid'ah semacam ini, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala minasyaqai wa ahlihi, dari kondisi yang asyqa, ya, kondisi yang tidak baik, dan setiap orang yang mengikutinya. Kemudian waqala Ibnu Taimiyah rahimahullah, wad'i lal bid'i mustahiqqul uqubah. Orang yang mengajak kepada bid'ah berhak untuk mendapatkan hukuman dengan sepakat kaum muslimin. Dan hukuman itu bisa bentuknya dengan al-qatl, pembunuhan. Sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama kepada siapa? Ja'ad bin Dirham, kemudian siapa lagi? Al-Hallaj, kemudian Ibnu Arabi At-Ta'i, yang mereka dikasih hukuman bunuh karena penyimpangannya terlalu jauh. Dan Jaham bin Safwan, dia disembelih ketika Idul Adha. Dan waktu itu dia dibawa ke lapangan setelah sholat Idul Adha, kemudian gubernur naik ke atas mimbar lalu dia ceramah, ya ayuhan nas, dhahu taqabbalallahu duhayakum, wahai seluruh manusia, silahkan menyembelih, semoga Allah menerima hewan sembelihan kalian, kegiatan sembelihan kalian. Fa inni duhayna Ja'ad bin Dirham, karena untuk saat ini kita akan menyembelih Ja'ad bin Dirham, li'annahu qal innallaha la yukallimu Musa taklima walam yattakhid Ibrahima khalila. Karena dia telah mengingkari bahwasanya Allah telah berbicara kepada Musa, dan dia mengingkari kalau Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil, padahal itu ada dalam Al-Qur'an. Kemudian setelah itu dia turun mimbar, enggak panjang-panjang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, enggak pakai doa ya. Turun mimbar, terus datang ke Ja'ad bin Dirham, kemudian disembelih di depan banyak orang. Wa taratan bima dunahu, dan terkadang di bawahnya. Walau qiddira annahu la yastahiqqul uquba, jika dia tidak berhak untuk, jika diandaikan dia tidak berhak mendapatkan hukuman, au la yumkinu uqubatuhu, atau tidak mungkin dihukum, fala budda min bayani bid'atihi, maka wajib untuk dijelaskan bid'ahnya. Ini ahli bid'ah pengikutnya banyak sehingga enggak mungkin ditangkap, wah bisa bahaya, maka wajib ngasih penjelasan. Wa tahdhiru minha, dan memberikan peringatan dari perbuatan bid'ahnya. Fa inna hadha min jumlatil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkari alladhi amara Allahu bihi wa rasuluhu. Karena ini bagian dari amar ma'ruf nahi munkar yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, wallahu a'lam. Dan yang kita maksud dengan ahli bid'ah, ya, adalah mereka yang punya pemikiran yang menyimpang dari ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.